hanya bertanya di sini, apa hukumnya bagi seorang muslim yang mengganti puasa wajib yang terlewatkan, yaitu pada hari Jumat, menggantinya pada hari Jumat. Ini boleh. Jadi bagi seseorang mengganti puasa wajibnya, hari apa saja, selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena dua hari raya ini dilarang untuk berpuasa. Adapun hari-hari lainnya, hari Jumat atau hari apa saja, boleh berpuasa kalau dia mengganti puasa wajib. Puasa wajibnya, dia mendapati hari Jumat, dia puasa padanya. Yang penting dua hari tadi, yaitu hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh berpuasa. Juga ayam tasyrik, yang setelah Idul Adha, tiga hari setelah Idul Adha, itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Adapun hari-hari selain itu, boleh bagi seseorang untuk mengganti puasanya. Baik jatuhnya hari Jumat, maupun selain dari Jumat, boleh untuk mengganti puasa. Dan larangan untuk berpuasa hari Jumat itu adalah pengkhususan, bukan secara mutlak. Ini perlu untuk diperhatikan di sini. Larangan untuk puasa hari Jumat itu bukan larangan secara mutlak hari Jumat tidak boleh puasa, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud larangan hari Jumat yaitu mengkhususkan puasa hari Jumat. Ini yang dilarang. Kalau misalnya seseorang berpuasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, maka tentu suatu saat nanti puasanya itu akan jatuh pada hari Jumat. Ketika jatuh pada hari Jumat, maka dia berpuasa. Atau dia puasa Ayyamul Bidh, yaitu puasa hari-hari putih yang biasa kita katakan. Puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau dia jatuhnya pada hari Jumat, maka boleh dia berpuasa padanya. Maka dengan itu ketika dia mengganti puasa wajibnya pada hari Jumat, maka tersebut adalah boleh. Itu puasa pada hari Jumat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bagi seorang muslim yang hidup memakai pakaian atau baju yang dipakai oleh mayit pada malam hari, yaitu sebelum dikuburkan, dan apakah boleh pakaian tersebut dipakai dalam keadaan belum dicuci? Misalnya ada seorang meninggal, ketika dia meninggal pakaiannya dia pakai, kemudian dibuka pakaiannya. Nah, mungkin kalau pakaian yang bajunya agak susah mungkin, tapi ada memang yang mudah dibuka. Kalau dia buka, apakah pakaian tersebut boleh dipakai? Boleh dipakai. Kalau dia bertanya di sini, walaupun belum dicuci boleh juga. Boleh. Apa larangannya? Karena jenazah itu seperti hidupnya, dia suci. Dia suci. Jadi bukanlah najis. Jenazah itu bukan najis. Dia masih keadaan suci. Jadi ketika dia memiliki baju, dilepas bajunya, bajunya itu boleh dipakai. Dicuci dulu, baru dipakai boleh. Kalau dia langsung pakai, kalau dia tidak merasa jijik, boleh dia pakai. Langsung pakai. Karena Nabi menyatakan, innal mu'min, dalam satu riwayat, innal muslim la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim atau seorang mukmin itu tidaklah najis. Sebutkan oleh para ulama, baik masa hidupnya maupun setelah matinya, itu tidak najis. Mayit tidak najis. Dengan itu dianjurkan adanya syariat atau anjuran untuk memandikan mayit. Kalau dia najis, mungkin tidak ada yang memandikan, akan dibuang begitu saja, akan dikati tidaklah dia najis. Jadi bajunya ketika dia dilepas, kalau masih bersih, kalau seorang ingin memakainya langsung, tidak mengapa. Dilepas, baru dimandikan. Mungkin kalau orang-orang sekarang pakai nanti, ditakutkan nanti jadi momo. Maka jadi onisi. Orang mungkin takut seperti tidak. Dan di sini, banyak orang yang takut sama mayit. Ini karena pengaruh-pengaruh dari sinetron-sinetron. Pengaruh dari TV, mereka pun takut dengan jenazah. Tapi kalau kita melihat di negeri-negeri seperti Yaman, di mana-mana, mereka biasa dengan jenazah. Di kuburan terkadang mereka duduk ngobrol. Ada bahkan sampai yang tidur di pinggir kuburan. Jenazah itu terkadang di sampingnya. Itu biasa bagi mereka, tidak ada rasa takut. Makanya ketika kita menceritakan tentang hantu, tentang Honi Sumomo yang ada daerah kita, Mabi Ngepet, Atensi misalnya, mereka tidak percaya. Mereka katakan ini hanya film-film, kata mereka. Permainan-permainan sinetron saja, tidak ada seperti ini. Tapi ketika perang, mereka melihat teman-temannya mati, sudah berhari-hari di sampingnya, sudah pucat temannya seperti itu, mereka tidak takut. Duduk. Orang Indonesia yang baru datang, yang pernah, orang Malaysia juga yang terbiasa nonton TV sinetron, bukannya musuh yang ditakuti, takut hantu. Kalau kita suruh jaga ya di sini, perhatikan jangan sampai musuh datang. Iya, malam kita tinggal, yang kita sebagai pengurusnya, mengatasinya, datang lagi periksa. Ya Allah, kosong. Kemana orangnya? Lari. Datangnya, kenapa kamu lari dari sini? Gimana musuh datang? Saya takut. Takut apa? Bukannya musuh yang ditakuti, pemberani. Karena memang biasa nonton, suka tembak-tembak, suka perang. Tapi apa yang ditakuti? Saya takut. Apa yang ditakuti? Hantu. Takutnya hantu. Karena terbiasa terpengaruh dengan sinetron. Jadi kalau musuh, dia berani. Dihadapi berapa musuh, siap dia hadapi. Cuma kalau hantu, baru suaranya sudah lari. Lari. Ini karena pengaruh sinetron dan TV. Jadi kalau yang ditanyakan di sini yang berkaitan dengan memang kayak pakaian mayit. Ini boleh, perkara yang boleh. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya mu'min itu tidaklah najis. Hidupnya maupun matinya. Jadi pakaiannya boleh dikenakan, boleh dipakai. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah boleh bagi para ummahat atau para akhwat untuk membuka tempat belajar, tempat belajar untuk mengajarkan anak-anak berupa pengajian atau murajaah hafalan, sekaligus kami ummahat sesuai kemampuan atau ilmu yang kami miliki dan pelajaran-pelajaran lainnya. Ya boleh. Boleh. Jadi membuat tempat perkumpulan seperti ini, anak-anak diajarin, hanya tentunya bagi wanita sini mengajari anak wanita, anak perempuan. Jangan sampai ikut mengajari anak laki-laki. Karena anak laki-laki sekarang yang tingkatan SD itu sudah tamis. Karena bahaya kalau diajarin anak laki-laki. Perempuan mengajari anak laki-laki. Anak laki-laki itu melihat sesuatu nanti diceritakan kepada laki-laki. Dan ini pernah terjadi. Dulu ada pondok hisbi seperti itu. Jadi ada anak laki-laki dibimbing oleh ibu-ibu. Sementara ibu-ibu pakai cadar, ketika ngajarin anak-anak itu melepas, ngajarin. Anak-anak itu ketika diajarin perhatikan ibu-ibu tadi, gerakan-gerakannya, mulai dari makhraj hurufnya, mulai dari diperhatikan, habis itu keluar. Saya punya ibu guru cantik sekali. Nah, sudah dia ceritakan, bibirnya begini, modelnya begini, dicontohkan. Langsung ustadz-ustadznya, astagfirullah anak ini, dari situ dilarang lagi bagi para ibu guru mengajari anak-anak laki, karena tadi modelnya, apalagi sekarang fitnah sekolah yang sangat banyak, bahkan muridnya pun na'udzubillah, Allah musta'an. Dan sekarang seperti ini, kalau misalnya dibuka pelajaran seperti ini, usahakan para wanita mengajari anak-anak perempuan khusus. Mengajari setelah selesai diperintahkan kembali ke rumah masing-masing. Tidur di rumahnya masing-masing. Jangan sampai nanti anak-anak perempuan itu dibiasakan tidur di tempat belajarnya. Ini fitnah. Kalau perempuan dibiasakan tidur di tempat belajarnya, hanya nanti terbiasa. Lama-kelamaan tidur tempat lain. Orang tuanya mengira, oh tidur bersama ustazanya. Di rumah ustazah, ibu gurunya tidur. Ternyata dilihat gini tidak ada. Ternyata di mana? Oh, ternyata jatuh tidur bersama setan. Na'udzubillah. Dan ini terjadi. Terjadi seperti ini. Jadi kalau ingin mengajari bagi para wanita seperti ini, hendaknya mengajari para anak-anak wanita. Setelah belajar, suruh kembali masing-masing. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Para sahabiyah, para wanita itu datang di rumah Aisyah, berbondong-bondong mereka mengetahui Aisyah adalah wanita yang alim, memiliki ilmu, mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Para sahabat datang, mereka mengambil ilmu. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak kumpul di rumahnya Aisyah, dan juga Nabi tidak membuatkan perkumpulan untuk asrama mereka untuk kumpul di situ terus, tidak. Akan tetapi masing-masing mereka kemudian kembali ke rumah-rumah mereka. Juga wanita yang tidak memiliki rumah, wanita tua, dia membuat kemah di masjid. Di masjid itu dia tinggal sendiri. Dia sering berkunjung kepada Aisyah waktu tidurnya, kembali ke kemahnya tidur sendiri. Ini kebiasaan. Juga para istri Nabi, mereka berkumpul di rumah Aisyah. Waktu tidur mereka kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing. Ada yang ditanyakan di sini, boleh untuk wanita mengajari anak-anak, diajarin cara membaca, baik membaca Arab, Al-Quran, atau membaca tulisan Latin. Ini juga perlu diajarin. Diajarin menghitung, membaca huruf-huruf Latin, bahasa Indonesia. Diajarkan dengan bahasa yang benar. Juga diajarkan tentang Quran Sunnah. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan. Mimbar bekerja sama dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya hari Ahad masih berkaitan dengan fikih wanita, dan insyaallah kita akan menyebutkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih wanita. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.